itu dia yang manggil saya Paman Yusuf. Kamera udah nyala. Kamera segala. Ini orang Mesir yang ngomong begini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam episode yang baru ini. Kita masih akan berbicara tentang surah Sad. Ya, masih ayat 29. 29 sampai ayat 40. Jangan lupa pemirsa, saat pemirsa melihat Tabarok dan Yazid, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak saudara bisa seperti Tabarok dan Yazid. Saya pun begitu, saya duduk berkumpul bersama beliau dengan satu doa kepada Allah. Agar wiridakum ikun Hafiz Aisyah dan seluruh anak-anak santri di Darul Quran, fikulli makan, fikulli zaman, insyaAllah. Yakunu mithli Tabarok wa Yazid, insyaAllah, biiznillah. Tafadhal ya Syekh. Awal kalimah, urid an as'al su'al. وأجيب عليه. نفكر مع بعض سويا. Pertama kali saya ingin mengucapkan sebuah kalimat, ingin bertanya, dan insya Allah juga akan saya jawab. Kita berpikir bareng-bareng, kita jawab bareng-bareng. لماذا القرآن؟ Kenapa Al-Quran? لأن القرآن هو رسالة الله لكل منا. Karena Al-Quran adalah risalahnya Allah bagi kita semuanya. تعلمون لو أتى لي SMS على الموبايل أو إيميل أنا أنظر من الذي أرسله. Sebagaimana kita ketahui, seandainya ada orang yang ngirim SMS atau pesan kepada saya, akan saya lihat dari siapa SMS ini. وبناءً على هذا الراسل وأهمية هذا الراسل أنا أهتم بهذه الرسالة أو أهملها. Jadi ketika melihat yang mengirim pesan kepada saya ini orang penting, kepentingannya juga besar yang harus saya ketahui, harus saya laksanakan. Berarti saya perhatikan, tapi kalau tidak penting ya enggak saya perhatikan seperti Famadzalukum ar-rasil huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kalian ketika Allah sudah memberikan risalahnya kepada kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengirim ar-rasil huwa Allah. Al-Qur'an yang mengirimkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini SMS dari Allah. Wal mursal bi hadhihi ar-risalah laysa syarikat al-ittisalat Telkomsel ولا syarikat, ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هو حامل الرساله الينا. Subhanallah. Sedangkan yang membawa risalah ini atau bukan, pesan ini bukan PT, bukan PT, bukan perusahaan, bukan dari PT Yusuf Mansur Telkomsia. Tapi subhanallah dari seorang nabi yang sangat dari seorang nabi dan rasul, masyaallah. Idzan li hadza labudda an nahtamm bil risalah, labudda an nahtamm. Nahtami bi anfusina. Oleh karena itu kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada Al-Qur'an karena juga akan bermanfaat bagi kita semuanya. Lidzalik la ajab an yakun fil Qur'an. Oleh karena itu tidak ada, bukan suatu yang mengherankan. Qaulullah azza wa jalla laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Tidak mengherankan jika di dalam Al-Qur'an itu ada pesan, ada pesan Allah bahwa di dalam Al-Quran ini ada pesan-pesan yang ada akan memberi peringatan kalian semua, mengingatkan kalian semua. Ba'daha afala ta'qilun. Setelah itu kemudian Allah mengatakan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir kata Allah? Yes. Fas Allah azza wa jalla an yaj'alana mimman 'amilu bihadzal kitab amin wa li dzalika wal qadar alayhi wa mimman faqihu amin al khayrat al kathira min hadzal kitab amin wa intafa'u a'zam min naf'i bihadzal kitab wa li dzalika wal qadar alayhi amin. Beliau berdoa mudah-mudahan kita semua bisa memetik manfaat, bisa membacanya, bisa mengerti, bisa memahami dan bisa mengamalkan. Subhanallah, amin. Al ayat 35 tatahaddats 'an du'a nabiy Allah Sulaiman. Ayat yang ke-35 dari surat Sad menceritakan tentang doanya Nabi Sulaiman. Yaqul Rabbi ighfir li wa hab li wa hab li mulkan la yamlaki li ahadin min ba'di. Idzan ma'al maghfirah alsaqa da'wa ukhra. Allahumma salli 'ala. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan Rabbi ighfir li, ya Allah ampunilah dosaku, kata Nabi Sulaiman. Selain meminta ampun kepada Allah, Nabi Sulaiman mengikat doanya dengan permintaan yang lain. Wahab li mulkan adziman, mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah berikanlah kepadaku mulkan, kekuasaan, kerajaan yang belum pernah kau berikan kepada selainku. Dan tidak juga diberikan kepada orang-orang setelahku. Innaka antal wahhab fasakharna lahu ar-rih تجري بأمره رخاء حيث أصاب. انظروا إلى استجابة الله عز وجل لنبيه سليمان، الريح تجري بأمر سيدنا سليمان. سبحان الله. kemudian di ayat 36 kemudian kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dihendakinya. Ini kata beliau, lihat bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman, permintaan Nabi Sulaiman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin jadi kendaraannya. Jadi kendaraan. Kan kalau ditanya anak-anak SD kan, apa keajaibannya Sulaiman, apa mukjizat Nabi Sulaiman? Angin, ayatnya ayat ke-36 surah Sad. إذن عندما يتوب أي منا ويستغفر الله عز وجل فيقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل الله عز وجل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. Jadi di antara kita ketika bertobat kepada Allah mengatakan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu bisa kita juga minta permohonan yang lain, Ustaz. Betul. Hajat dunia dan akhirat kita. Yes. Seperti itu. Aidan huna mimma فيه الإجابة لسيدنا سليمان والشياطين كل بناء وغواص. هؤلاء من الشياطين من يبني القصور ومن الشياطين من يغوص في البحر بأمر سيدنا سليمان وطاعة لسيدنا سليمان. Subhanallah, di ayat 37 dan 38 dan kami juga tundukkan kepada Nabi Sulaiman setan-setan, jin-jin, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat di dalam belakang. Jadi ada yang bangun istana-istana di atas. Ada yang bangun di atas kita menyelam di dalam lautan, dia bangun kusur. Wa akharina muqarranina fil asfal. Akharin marbutun bi amri Sayyidina Sulaiman. Jadi yang lain diikat. Yang lainnya diikat. Hebat. Penguasa jin ya. Penguasa setan, penguasa jin. Angin dan laut. Amin. Kita akan teruskan lagi setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama Dr. Kamil, Tabarok, Yazid, saya dan Ustaz Saiful Bahri. Alhamdulillah kita masih membahas tentang taubat. Ternyata kisih-kisih banyak sekali. Kita mempelajari pada hari ini episode di mana Allah memiliki waktu yang mustajabah. Waktu yang mustajab untuk pengabulan doa-doa. Maka ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, lalu dia beristighfar pada Allah, bertobat pada Allah, hendaknya dia berdoa kepada Allah supaya jadi begini dan begitu. Ditunjukkanlah oleh Allah kisah Nabi Sulaiman pada saat dia kemudian bertobat, summa anab, lalu dia melanjutkan dengan Rabbi firli wa habli li mulka la yamlik ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Allah Sulaiman berdoa kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Lalu kemudian Allah menjawab dengan mengirimkan dia angin, lalu menundukkan jin, setan-setan di bawah umurnya, di bawah perintahnya Nabi Allah Sulaiman sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan bersama dokter kami. هناك صيغة طيبة للاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ada bacaan yang bagus ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبالمناسبة كل ما أتحدث من أحاديث النبي هو من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Setiap kami menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, insyaallah semuanya sahih. اللهم صل على سيدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa yang membaca استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sudah mengampuni. وإن كان فر من الزحف, walau kana farra طبعاً الفرار من الزحف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فر من الزحف أي ترك الجهاد في سبيل الله يغفر له ذنوب. Allah akan mengampuni dosa-dosanya bagi yang membaca doa seperti itu. Apa tadi doanya? Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ini biasa lah ya. Insyaallah pemirsa. نتحدث قليلا في هذه الصيغة وما فيها من الأسرار. سألهم. Apakah kita ingin membahas tentang rahasia di balik kalimat ini? Kalimat istighfar ya. نعم بدبر هذه الكلمات. نعم اولا استغفر الله العظيم. اولا adalah astaghfirullah al-azim. هذا اسم الله العظيم. Ini adalah nama Allah yang agung. Mahma azum al-zamb Allahu a'zam. Enggak ada yang lebih agung, cuma Allah. Thumma at-tauhid alladhi la ilaha illahu. Kemudian kalimat tauhid alladhi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Al-Hayyul Qayyum, hadha ismullahil a'zam, hadha hadis sahih linnabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk ismullahil a'zam, Al-Hayyu Al-Qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ismullahil a'zam fi thalath surah fil Qur'an. Ismullahil a'zam ini ada di tiga surah. Suratul Baqarah. Suratul Baqarah, naam. Surat Ali Imran. Ali Imran. Surat Taha. Taha. Taha. Surat Al-Baqarah ayat Al-Kursi. Na'lamna jami'an Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Surat Al-Baqarah ayat Kursi. Ayat Al-Kursi. Naam. Surat Ali Imran. Fi awal Ali Imran alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Fi awali Ali. Ali Imran. Ali Imran. Surat Taha. Surat Taha. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuh. الوجوه الحي القيوم. تقرأ لنا الآية في سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. الله. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ استمر واحد آية بعده يجد نمبين ست آيات ستلاين. فتعالى الله الملك الحق. الله. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن Subhanallah. Kita akan bahas lagi lanjutannya nanti setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بعد الفاصل بفضل الله عز وجل. نتحدث وتحدثنا من قبل وقلنا أن باب التوبة مفتوح حتى لهؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. Allah. Sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang hambanya. Walaupun seorang hamba tersebut telah memberikan bencana kepada orang mukmin yang lain. Al-Maftuh, senantiasa terbuka. Senantiasa terbuka. Senantiasa dibuka. Masya Allah. Kaifa zalik? ربما هناك ممثلة في التلفاز، ممثل في التلفاز، مغني، سينجر، دانسر، فيميل أور ميل، ذكر أو أنثى، وفعل ما فعل من الذنوب والمعاصي. الله ثم يريد التوبة إلى الله عز وجل. برانكلي ممكن أدا berupa artis, nyanyi, penari, pemain film dan sebagainya, kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Babu tauba maftuh. Pintu taubat tetap terbuka dari Allah Subhanahu wa taala. Raghma anna hadha qad yakun afsada nafsuhu wa afsada ghayrahu. Walaupun apa yang dilakukannya itu telah merusak dirinya sendiri dan merusak orang lain. Wa lam yakun al-ifsad lahu wahdahu walakin kana al-ifsad lahu ولغيره ولكن باب التوبة مفتوح. Dan kerusakan tersebut juga buat dirinya dan buat orang lain, tapi pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala tetap terbuka baginya. Ya Allah. ليس في هذا دعوة لأن يكون هناك من يفتنون الناس، ولكن هناك بشارة وهناك تبشير من الله عز وجل، هناك أيضا رحمة من الله عز وجل حتى بهؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. Apa yang saya sampaikan ini bukan berarti mengajak kita semuanya untuk menyakiti orang-orang yang beriman, tidak. Akan tetapi orang yang melakukan tersebut masih punya harapan, punya harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Daiman taqulun ad-dalil wa ana daiman aqul lakum ad-dalil min al-Qur'an. Sering gitu kalian mengatakan dalilnya apa? Dan insyaallah akan saya kemukakan dalilnya dari Al-Qur'an. Surat Al-Buruj al-ayah al-ashirah, yaitu dalam surat Al-Buruj ayat 10. يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyakiti orang-orang beriman. Menyakiti dalam artian bisa memukul, bisa menyiksa, bisa membunuh, di situ disebutkan bisa menipu dan menipu dan sebagainya. Summa lam yatubu, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah. Inzar min Allah لهؤلاء إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ini merupakan peringatan dari Allah, jika mereka tidak bertaubat maka mereka akan diberi azab jahannam, yaitu api yang menyala-nyala. Walakin nahnu ittafaqna lan na'khudh al-aya faqat bi zahiriha. Akan tetapi kita sudah sepakat bahwa kita tidak mempelajari dari segi zahirnya saja. Idzan min tadabbur hadhihi al-aya anna ha'ula law tabu ila Allah la ghafara Allahu lahum. Setelah kita mentadabburi ayat yang saya bacakan ini, surat Al-Buruj ayat 10, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi mereka yang ingin bertaubat kepada Allah. Bianna Allah ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ta'lamun nahnu nastaghfirullah hatta fi nihayat al-a'mal as-salihah allati na'mal. Nah, sampai kita kalian mengetahui semuanya bahwa kita minta ampun kepada Allah sampai di akhir amal kita, perbuatan kita. Fa hadhihi surah nahfazuha jami'an surah an-Nasr. Surat ini sering kita baca, yaitu surat An-Nasr. Allah Azza wa Jalla yaqul li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan al-fath, kemenangan. Wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillah ay fil Islam afwaja kathir kathir. Dan kalian melihat dan kamu melihat orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Amadha asabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanallah, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Allah dan memuji dan pujilah Allah. Wastaghfir, nعم. Wastaghfirillah, nعم. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Allah. Idzan hatta fi nihayat al-a'mal as-salihah wa ma'a ibadillah as-salihin wa ma'a al-anbiya wal mursalin istaghfara Allah wa tauba ilaih. Sampai di akhir perbuatan amal baik kita, para nabi dan para rasul, setelahnya mereka bertaubat kepada Allah. Ma hiya kafaratul majlis 'indama naqum? Coba doa kafaratul majlis yang sering biasa kita baca di akhir pertemuan. Subhanakallahumma wa hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Benar, doa kafaratul majlis pemirsa. Kalau udah ngaji kan doanya di ujung gitu. Betul, guys. Pas bubar. Pas bubar ya. Wa nakhtim bi hadha ad-du'a la'alla Allah azza wa jalla an yaghfir lana jami'an. Amin. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanallah, sampai ketemu lagi pemirsa. doa tadi, doa kafaratul majlis sekaligus sebagai doa dari Dr. Kamil kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yusuf.